Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Wattaqu allaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله شكر kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat untuk bisa merasakan lezatnya berilmu. Dan salah satu daripada nikmat yang terkait dengan al-ilm, kita masih tetap diberi sikap istiqamah untuk senantiasa hadir di dalam majlis-majlis ilmu. Dan ini adalah merupakan modal besar bagi kita untuk terus menggali nilai-nilai Islam sesuai dengan apa yang telah difahami oleh Salafunas Saleh. Ikhwafiddin a'azakumullah, di dalam kehidupan ini seseorang pasti mengalami pasang surut. Ada kalanya ia berada di atas kejayaan, namun bisa jadi esok atau lusa ia berada di bawah garis yang serba menyulitkan bagi dirinya. Itulah dinamika kehidupan manusia di muka bumi ini. Namun bagi seorang mukmin, bagaimanapun keadaannya, tentu ia bisa menyikapi dengan sebaik-baiknya. Dikala ia jaya, bertabur dengan kesenangan, ia akan sikapi keadaan tersebut dengan sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, manakala ia diliputi dengan segala ketidaksukaan, ketidaksenangan, diliputi dengan berbagai keadaan yang menyulitkan dirinya, maka bagi seorang mukmin ia akan menyikapinya dengan penuh kesabaran. Dua sikap syukur dan sabar adalah dua sikap yang akan bisa dan mampu untuk menjadi pengendali, untuk menjadi kontrol atas diri seseorang, terkhusus seorang mukmin. Dengan sikap syukur, ketika ia menghadapi berbagai kesenangan hidup, ia tidak akan menyalahgunakan kesenangan hidupnya itu untuk kemudian bermaksiat, melanggar norma-norma, ketentuan-ketentuan yang telah Allah tetapkan. Dengan sikap syukur, ia tidak akan kemudian menggunakan segala kesenangannya hanya semata-mata untuk hura-hura, hanya semata-mata kemudian untuk melampiaskan hawa nafsu, hidup dengan penuh glamor. Dengan sikap syukur, semua tindakannya terkendali sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, ketika keadaan menghadapi hidup ini dalam keadaan sulit, maka dengan sikap sabar seseorang kemudian tidak lantas patah arang, putus asa menghadapi kenyataan hidup yang pahit. Dengan sabar seseorang kemudian tidak lantas menjadikan dirinya terjatuh kepada hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup mengambil jalan pintas, mendatangi orang-orang yang tidak dikenal, entah itu dukun ataupun paranormal. Karena ketiadaan sabar, ia ingin menjalani kehidupan yang sempit itu, ingin berubah secara total dengan melalui jalan pintas, yang jalan pintas itu tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekian banyak manusia ketika menghadapi kesulitan-kesulitan hidup itu, tidak dilandasi dengan kesabaran, kemudian menjadikan dirinya terjatuh. Nas'alullah salamah wal afiyah. Maka bagi seorang mukmin, apapun keadaannya, ia akan senantiasa diliputi dengan kebaikan. Maka sikap seorang mukmin, ia senantiasa mewaspadai dalam keadaan bagaimanapun, senang ataupun dalam keadaan sempit, jangan sampai keadaan itu kemudian mengkondisikan dirinya untuk kemudian terjatuh kepada malapetaka. Dikala senang, tidaklah lantas kemudian kesenangannya mengakibatkan dirinya tertimpa malapetaka. Demikian juga dikala dia hidup dalam keadaan susah, kesusahannya itu pun jangan kemudian menjadikan timbulnya malapetaka berikutnya. Oleh karena itulah, kita harus mewaspadai unsur-unsur yang akan menjadikan malapetaka itu datang, unsur-unsur yang akan menjadikan malapetaka di dalam kehidupan ini kemudian meliputi diri-diri kita. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa di antara sebab sehingga seseorang terjatuh kepada malapetaka di dalam kehidupan ini? Dalam sebuah hadis dari Amr bin Auf Al-Ansari radhiyallahu anhu digambarkan tentang salah satu sebab timbulnya malapetaka pada diri seseorang di dalam kehidupan ini. Di dalam hadis itu disebutkan, hadis riwayat Bukhari Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ba'atha Aba Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu ila al-Bahrain. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam telah mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu ke negeri Bahrain. Ya'ti bi jizyatiha, kedatangannya ke negeri Bahrain dalam rangka untuk mengambil jizyah, upeti. Faqadima bimalin minal Bahrain, maka setelah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu menunaikan tugasnya, beliau pun kembali ke Madinah dengan membawa harta dari negeri Bahrain. Qala fa sami'atil ansaru biqudumi Abi Ubaidah, berita kedatangan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu kemudian didengar oleh kalangan Ansar. Kalangan Ansar mendengar kalau Abu Ubaidah radhiyallahu anhu dengan membawa sekian banyak harta telah datang di kota Madinah. Fawafau salat al-fajri ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maka orang-orang Ansar itu pun menunaikan salat fajar, salat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Falamma salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah selesai menunaikan salat, salat subuh secara berjamaah bersama orang-orang Ansar tersebut, maka beliau pun kemudian berpaling. Fata'arradu lahu, kemudian orang-orang Ansar pun menampakkan diri mereka di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'ahum, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum melihat orang-orang Ansar tersebut berada di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adhunnukum sami'tum anna Aba Ubaidata qadima bi syai'in minal Bahrain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah menyangka bahwasannya kalian telah mendengar berita sesungguhnya Abu Ubaidah telah tiba dari negeri Bahrain dengan membawa sesuatu. Faqalu, kemudian orang-orang Ansar itu menjawab, ajal ya Rasulullah, benar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, abshiru, Wa amilu ma yasurrukum. Abshiru. Bergembiralah kalian. Wa amilu ma yasurrukum. Maka berharaplah kalian dengan apa-apa yang bisa menyenangkan diri kalian. Fawallahi mal faqra akhsha alaikum. Maka demi Allah, bukanlah kefakiran yang lebih aku takuti atas diri, yang lebih aku takuti menimpa atas diri kalian. Walakinni akhsha, akan tetapi yang lebih aku takutkan menimpa pada diri kalian, antub sata dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum. Akan tetapi aku lebih takutkan antub sata dunya, yaitu dibukakannya dunia, dibentangkannya dunia atas diri-diri kalian, sebagaimana dunia itu telah dibentangkan, telah dibukakan terhadap orang-orang yang sebelum kalian, orang-orang terdahulu sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Kemudian kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia sebagaimana orang-orang terdahulu telah berlomba-lomba untuk meraup dunia itu. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Maka kemudian dunia itu menjadikan malapetaka, menjadikan kebinasaan terhadap pada diri kalian. Kama ahlakathum, sebagaimana dunia itu telah membinasakan, telah menjadi sumber malapetaka bagi mereka, yaitu orang-orang sebelum kalian. Syahid daripada hadis ini, pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syahid daripada hadis ini terkait dengan tema pembahasan kita, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatuhlikakum kama ahlakathum. Kalian dibinasakan, kalian mendapatkan malapetaka ketika dunia itu justru dibentangkan di hadapan kalian. Kalian berlomba-lomba untuk meraup dunia dengan berbagai cara, bahkan sampai kemudian cara-cara itu melanggar apa yang telah Allah tetapkan. Maka dari kisah apa yang disebutkan di dalam hadis ini, kita akan dapati bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang kehidupan mereka disebut sebagai kehidupan yang terbaik. Kehidupan mereka langsung di bawah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat bagaimana sebahagian dari mereka tertarik dengan hal-hal yang sifatnya dunia. Dan ini adalah tabi'iyah, sesuatu yang wajar sesuai dengan tabiat manusia. Tabiat manusia adalah menyukai sesuatu yang bisa menyenangkan dirinya, dan sebahagian orang menganggap bahwasannya didapatnya dunia itu bisa menyenangkan dirinya. Apabila ia mendapati dunia, maka dunia itu akan menyenangkannya. Itu seanggapan sebahagian dari manusia. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam memahami betul karakter manusia, memahami benar tabiat manusia yang senang kepada dunia. Maka oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada para sahabat dengan mengungkapkan, menceritakan kisah orang-orang terdahulu yang terjatuh, ditimpa malapetaka karena terkait masalah keduniaan. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam justru merasa takut, khawatir kalau yang demikian itu menimpa kepada umatnya. Karena sesungguhnya masalah dunia ini adalah sesuatu yang rawan, yang rentan, dan sekian banyak manusia terjatuh kepada fitnah dunia. Bahkan hadis dari Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu, Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu mengungkapkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna li kulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummati al-mal. Hadis rawahu Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahihun. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sesungguhnya pada setiap umat itu ada fitnah, ada ujiannya. Wa fitnatu ummati, sedangkan ujian yang terjadi pada umatku yaitu ujian al-mal, harta. Dalam masalah harta, dan harta ini termasuk dari unsur, salah satu unsur dunia. Karena sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, surat Ali Imran ayat ke-14, harta adalah salah satu dari unsur dunia. Dan di dalam surat Ali Imran ayat ke-14 ini digambarkan tentang beragam unsur dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, zayyana lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dhalika mata'ul hayati dunya. Al-ayah. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah dijadikan pandangan keindahan pada diri manusia, kecintaan mereka terhadap keinginan-keinginan untuk mendapatkan an-nisa, para wanita. Kemudian al-banin, anak-anak. Wal qanatiril muqantarati, dan harta benda yang bertumpuk, yang harta benda itu jenisnya adalah minadz dzahab, emas, wal fiddah, perak, wal khailil musawwamah, dan kuda-kuda pilihan, wal an'ami wal harth, dan binatang-binatang ternak serta sawah ladang. Dan Allah sebutkan zalika mata'ul hayati dunya, itulah kesenangan kehidupan dunia. Di antara inilah manusia berkutat. Di antara apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia berlomba-lomba. Apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatanafasuha kama tanafasuha. Kalian berlomba-lomba untuk merebut yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Berlomba-lomba mengumpulkan, menumpuk harta kekayaan dalam bentuk emas, perak, kendaraan-kendaraan yang terbaik. Sawah, ladang, binatang-binatang ternak, yang semua itu adalah ruang lingkup masalah-masalah dunia. Dan ketika manusia sudah terjatuh, dirinya diperbudak oleh keadaan dunia yang semacam ini, maka kemudian sebahagian dari mereka lalai, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika lalai itulah, ketika dia sudah tidak ingat terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka dunia telah membinasakan dirinya. Maka dunia telah menjadi sumber malapetaka bagi diri manusia itu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walahu." Ketahuilah oleh kalian sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Wazinatun, dan kehidupan dunia itu hanyalah sebuah hiasan-hiasan, keindahan-keindahan. Watafakhur bainakum, kehidupan dunia itu hanyalah menjadikan diri kalian berbangga-bangga, saling membanggakan diri. Watakatsur fil amwal wal aulad, dan kehidupan dunia itu menjadikan diri kalian berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta dan anak-anak. Al-ayah. Maka itulah yang digambarkan tentang kehidupan dunia, yang sebahagian manusia telah tertipu oleh keadaan yang demikian ini. Kemudian ketika dirinya telah merasa cukup, kemudian puas, dan setelah puas kemudian ia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal namanya dunia, ad-dunya, dunia yang merupakan kita hidup di dalamnya ini, yang kita berada di dalam kehidupan ini, dikatakan dunia karena dua sebab. Kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, sebab yang pertama disebut dunia ad-dunya annaha adna minal akhirah, karena dunia itu lebih rendah dari kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walal akhirati khairul laka minal ula, dan sungguh akhirat itu lebih baik bagi dirimu dari yang pertama, yaitu kehidupan dunia. Walal akhirah khairul laka minal ula, dan sungguh akhirat itu lebih baik bagi dirimu dari al-ula, yaitu kehidupan di dunia ini. Maka ikhwafiddin a'azakumullah, maka dikatakan dunia karena memang tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Sebab yang kedua dikatakan ad-dunya, yaitu sesungguhnya dunia itu daniah, remeh, tidak bernilai. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rak'atul fajr khairu minad dunya wa ma fiha. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Muslim, dua rakaat fajar, dua rakaat sunnah salat fajar, sunnah qabliyah pada waktu subuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia dan apa-apa yang di dalam dunia itu. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau sekarang ada orang terkaya di dunia, siapa namanya? Siapa? Hah? Bill Gates. Itu orang terkaya di dunia. Gak ada nilainya apa-apa dibandingkan antum melaksanakan sholat dua rakaat. Cuma masalahnya, yakin tidak kita? Kan begitu? Karena ini masalahnya masalah gaib, masalah keimanan. Orang yang terkaya, yang katanya menguasai ini, hartanya begini, begini, begini, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dua rakaat salat sunnah sebelum salat subuh. Dan ini yang menyebutkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal kita tahu salat sunnah dua rakaat sebelum salat subuh adalah khafifatain, dua salat sunnah yang paling ringan. Ringan kan? Pertama bacaannya apa? Al-Kafirun. Rakaat pertama. Rakaat yang kedua Al-Ikhlas. Ringan. Bagi yang sholatnya cepat, enggak sampai 5 menit. Oh iya toh. Bagi yang sholatnya cepat, tidak sampai 5 menit. Ringan sekali. Tetapi dibandingkan dengan sholat dua rakaat yang ringan itu pun, dunia itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Maka dikatakan dania, remeh dunia itu. Cuma ya itu tadi, hawa nafsu kita. Sudah tahu dunia itu remeh, masih dikejar dengan hawa nafsu. Iya. Masih dikejar dengan hawa nafsu. Ingat, dikejar dengan hawa nafsu. Kalau dikejar dengan akal yang sehat, bagus. Dikejar dengan akal sehat artinya saya bekerja keras, saya cari nafkah karena ini perintah Allah, itu bagus. Jangan jadikan nanti kajian pada hari ini tuh jangan jadi alasan buat antum bermalas-malasan. Ah, dunia remeh, udah tidur aja. Ini namanya salah menerima. Justru ketika kita mengetahui dunia itu remeh, bagaimana supaya dunia itu bernilai? Dalam pengertian, karena Allah subhanahu wa ta'ala sendiri memerintahkan kepada kita untuk tidak melupakan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan hal-hal yang urusan terkait dunia. Tetapi kemana arahnya? Nah, ini yang penting. Sehingga kita tidak tertipu oleh dunia itu sendiri. Sudah kita capek-capek ngejar dunia, ternyata kita tertipu. Wa'iyadzubillah. Maka itulah tadi, jangan mengejar dunia dengan hawa nafsu, tapi kejarlah dunia itu dengan cahaya keimanan, dengan akal sehat. Jadi kenapa kita bersemangat mengejar dunia, bersemangat mengumpulkan harta? Kenapa? Pak, kok semangat banget nih, habis sholat subuh langsung kerja, berangkat sore, kok semangat sekali Pak? Iya, saya belum haji. Nah, bagus. Saya belum menunaikan rukun Islam yang kelima. Saya ingin sekali ini bisa tertunaikan. Makanya saya habis sholat subuh, langsung saya buka toko saya. Walaupun yang datang masih dalam bentuk nyamuk. Nah, orang-orang belum pada belanja. Tapi keinginannya untuk sesuatu, untuk mendapatkan dunia yang dunia itu nanti menjadi wasilah, menjadi perantara agar dirinya bisa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu berarti kita mengendalikan dunia. Saya bekerja kenapa? Ya untuk nafkah istri dan anak-anak, bagus. Ya. Saya bekerja. Ya. Karena sebagian dari harta ini, ya, penghasilan yang akan saya dapatkan ini, ya, untuk kajian-kajian yang dilaksanakan oleh teman-teman Al-Itisam, bagus. Artinya untuk fisabilillah, untuk dakwah, bagus. Nah, yang seperti inilah, dunia itu berarti ada di bawah kendali kita, bukan kita yang dikendalikan dunia. Tapi kalau sudah buka kedai rame, adzan zuhur berkumandang, bukannya bersegera untuk memenuhi, menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk segera menunaikan sholat berjamaah, ini malah asik saja. Yang adzan-adzan, yang sibuk dengan dunianya, sibuk dengan dunianya. Ini namanya maghrur. Seseorang sudah tertipu dengan kehidupan dunianya. Nah, yang demikian inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena seseorang kemudian akan terjatuh, binasa, terkena malapetaka dengan sebab dunia itu tadi. Maka dua rakaat fajar, dua rakaat sunnah salat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan di dalam riwayat lain disebutkan lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahuma, dan kedua dua rakaat salat sunnah itu, ya, dua rakaat sunnah sebelum salat subuh, ahabbu ilayya, lebih aku sukai, lebih aku cintai, minad dunya jami'a, daripada dunia seluruhnya. Subhanallah. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi teladan panutan kita, lebih menyukai dua rakaat sunnah sebelum subuh dibandingkan dunia seluruhnya. Ini menunjukkan betapa remehnya, hinanya dunia itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita terselamatkan dari apa yang ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan insyaallah ba'da salat nanti kita akan lanjutkan pada session yang berikutnya. Sekian, subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.